hidupku di saat ku sedang sendiri menunggu hadirnya pendampingku. Cinta yang hilang, cinta yang kembali. Ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Cinta yang hilang, datang dan kembali. Ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Masih ada perasaan dari cinta masa lalu. Kini kita saling sendiri, kini kita bertemu lagi.